senang dengar orang baca Al-Quran, senang melihat ada kebaikan, ada pengajian hadir, maka itu tanda Allah kepengen orang itu menjadi orang yang baik, hadirin sekalian. Tetapi ada juga sebaliknya, ketika ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tambah lagi bunyi alarm HP, tambah lagi bunyi alarm jam, apa dia bilang, ribut ya masjid sebelah ini. Makin tarik mesti ribut dia. Tambah lagi musim hujan. Wassalamlah subuhnya jam 8 pagi. Nah, itu pertanda Allah tidak kepengen orang itu menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena dia beramal baik susah. Ada orang susah baca Al-Quran. Al-Quran baca bisa. Dia bisa baca Al-Quran, bisa deh. Bisa berzikir, bisa. Al-Quran ada di rumah, ada. Bagus, bagus, lengkap, lengkap. Tapi kenapa kamu tidak membaca Al-Quran? Malas, Beb. Nanti saja besok. Besoknya lagi ditanya. Udah baca Al-Quran? Belum, Beb. Kenapa belum? Gak sempat. Baca Al-Quran gak sempat. Main Mobile Legend sempat. Lalu ditanya lagi. Bisa baca Al-Quran? Bisa. Udah baca Al-Quran? Belum. Kenapa belum baca? Malas, Beb. Ngantuk. Nah, ini pertanda Allah tidak kepengen orang itu menjadi orang yang baik, hadirin sekalian. Enggak mau dia. Maka beruntunglah kita yang hadir di sini. Allah pilih kita sebagai orang yang baik, insyaallah. Kenapa? Ini yang hadir. Bisa saja kita nonton di rumah, nonton film Anak Langit. Bisa saja kita nonton gosip. Bisa saja kita tidur bareng-barengan atau dengar radio, bukan streaming. Lebih baik anak di rumah nonton streaming sambil bareng, sambil duduk, sambil makan kue, bisa saja. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala pilih kita saat ini? Karena Allah kepengen kita menjadi orang yang orang baik hati dan sekali. Maka harus bersyukurlah kita Allah pilih kita menjadi orang yang baik. Banyak saudara-saudara kita di luar sana, kenapa Allah tidak pilih mereka? Mereka sama Islam dengan kita, mereka sama makan nasi, mereka sama minum air. Ibu makan nasi apa makan nasi? Tidak sama-sama makan nasi. Mereka juga minum air putih, bapak minum air putih, apa minum air jemil? Tidak sama-sama minum air. Tapi kenapa Allah pilih kita tadi? Yang Allah kehendaki dia menjadi orang baik, maka Allah akan mudahkan dia menjadi orang yang baik. Lalu tinggal kita minta. Tinggal kita ini gak minta. Hadir masjid ini kita minta. Hadir karena dia di rumah dia. Enggak, saya datang dari rumah anak ini. Dapat punya UPGP ibu. Ya dari ada kami. Bedanya saya berlaku. Kan sabar-sabarnya sabar-sabarnya. Maka kita tidak minta kepada Allah untuk hadir di masjid ini. Tapi sekarang kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kita keistiqomah. Saya mau tanya ibu, jawab yang kompak. Ibu, waktu kecil dulu, waktu di dalam perut ibunya ibu, pernah enggak minta sama Allah agar dilahirkan dalam keadaan beragama Islam? Pernah? Ya Allah, lahirkan saya dalam keadaan beragama Islam. Pernah minta di dalam perut ibu itu? Dapatkah? Bapak juga pernah minta waktu di dalam perut ibu bapak, ya Allah, lahirkan saya dalam keadaan beragama Islam. Pernah? Enggak pernah. Saya juga pernah minta. Kita tidak pernah minta agar dilahirkan menjadi agama Islam, tapi sekarang kita minta agar dimatikan dalam beragama Islam. Kita minta agar mati di dalam surga. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tunjukkan. Nih, man salaka fariqan li walidin fi sahalallahu lahu fariqan jannah. Yang meniti, yang menjalani, yang mengikuti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia, dan dia itu sebenarnya mudah, sedang dimudahkan Allah untuk menuju jalan masuk surga. Jadi kita hadir majelis ilmu, kita itu ya gampang hadir majelis ilmu, kita itu mudah hadir majelis ilmu, kita itu senang hadir majelis ilmu. Itu sudah tanda dari Allah. Itu sudah tanda dari Allah. Itu sudah ciri-ciri dari Allah. Allah ingin orang itu bisa masuk surga Allah. Kenapa? Orang yang menuju jalan itu hanya saja cukup, maka dia sebenarnya sedang menuju ke jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang punya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza farartum fil yawmi jannati farqahu." Apabila kalian melewati taman daripada taman-taman surga, farqahu, maka dia itu. Kalau sahabat bertanya, "Wa ma yawmi jannati ya Rasulullah? Apa itu taman surga ya Rasulullah?" Qala ila fikir, taman surga adalah halaqah halaqah zikir. Di dalam kitab kifayah tahiyah, di dalam yang membatalkan sholat sunnah dan lain-lain, itulah hakikat taman daripada taman surga. Jadi kalau ada orang yang tetap di majelis ilmu, hakikatnya dia tidak tetap di surga Allah SWT. Hakikatnya dia tidak tetap itu taman surga majelis ilmu. Tidak ada orang yang tidak tetap, malah yang tahu dia. Nah ini kan pertanda dia tidak akan masuk surga. Semoga Allah mudahkan kita untuk hadir di majelis ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita, Nabi Muhammad, ana madinatul ilmi wa alimi babuha. Kata Nabi Muhammad, saya ini adalah kota yang ilmu, wa alimi babuha, dan Ali adalah pintunya ilmu. Kotanya ilmu, Nabi Muhammad itu sumbernya ilmu. Sumbernya ilmu masih diajarkan Allah. Ini doa baca wahai Muhammad. Ya Muhammad, baca doa ini apa? Doanya Nabi Musa alaihissalam. Wa qur rabbi bismi ilma. Katakan wahai Muhammad, rabbi bismi ilma, ya Tuhanku tambahkan kepadaku ilmu. Nabi Muhammad sumber ilmu masih berdoa dari Allah itu. Dan kita ilmu enggak ada, ngaji enggak mau, terus merasa memasuk surga. Saya insyaallah masuk surga lah. Saya pikir sehari 10 kali. Saya itu pasti 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Itu enggak ada, ngapain saya hadir majelis ilmu kata dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah Anda Nabi Sulaiman? Tahu. Nabi Sulaiman tahu. Nabi Sulaiman itu tahu. Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang terkaya. Punya kekayaan, segala-galanya. Nabi yang terkaya itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi kenapa Nabi Sulaiman bisa menjadi kaya? Bahkan punya kerajaan. Awalnya Nabi Sulaiman itu biasa. Nabi biasa, kaya tak pernah. Tiba-tiba Allah kasih tiga pilihan. Ya Sulaiman, aku beri kau tiga pilihan. Kau pilih salah satu, tidak boleh tiga pilihan. Apa? Pilih ilmu atau pilih tahta atau pilih harta. Ibu tahta atau harta? Ibu pilih yang mana? Ilmu, harta, tahta. Ilmu benar. Ini ada di sana di mobil awal 1 miliar yang kita mau kasih. Mau gak? Ya? Ada hadis-hadis yang lain. Rakata wajri kairu minat dunia wafiha. 2 rakaat sebelum fajar. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saya mau tanya, kalau ibu disuruh ibu, suku ini gak usah sholat sunnah fajar, nanti saya kasih mobil harganya 500 juta. Ayo pilih yang mana? Sholat mobil. Ini mobil 500 juta nih, bayar semua sholat sunnah bukan sholat ini. Yang benar. Itu Nabi Sulaiman itu pilih. Ternyata Nabi Sulaiman memilih ilmu. Makanya dia tidak disunatkan ilmu. Untuk apa tahta? Dipilih ilmu. Karena Nabi Sulaiman memilih ilmu, Allah pun kasih dua-duanya. Nabi Sulaiman memilih ilmu, Allah kasih harta, Allah juga kasih tahta. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak. Aku tidak kasih kamu harta, aku tidak kasih kamu uang, aku tidak. membawa apa-apa, tidak bisa memberikan apa-apa. Tapi aku memberikan kalian punya ilmu. Dan ketahuilah, dimanapun kamu berada, selama kau punya ilmu, kau akan hidup bahagia. Ya, ketahuilah. Anak-anak Abu Yazid dan Baharun, semuanya punya ilmu, dimanapun mereka berada, mereka dimuliakan Allah Subhanahu Wataala. Sudah berkarat ke belajar orang nyari duit. Kamu kenapa kuliah? Dia bisa kerja, deh. Dia dapat ijazah. Kalau tak ada belajar, tak makan saya. Sudah sekarang tu, coba tanya anak-anak SMA, SMK, SMP yang kuliah-kuliah. Kamu kenapa belajar? Dia bisa kerja. Bukan belajar buat cari ilmu Allah, bukan. Dia bisa kerja, kerja. Itu salah, kan? Padahal, wa ma bidzalika ala Allah itu. Yang berjalan di atas muka bumi, semuanya sudah ditanggung oleh Allah rezekinya. Maka belajar itu karena Allah. Jangan karena cari duit. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, al-ilmu khairu minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Tiga. Satu, ilmu makin disebarkan makin baik. Ilmu makin dikeluarkan makin baik. Ini saya mister sekali baru. Saya dari kemarin mau ngomong tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah SWT. Jadi di HP masih ada ini. Makanya saya taruh, saya menjauhin. Ternyata ini sudah keempat kalinya saya ngomong ngawur terus. Dan tahu nih, ini dadakan nih. Tidak ada pernyataan, pokoknya ngomong lagi. Tapi apa saya ngomongin itu lagi? Maksudnya saya ngomongin itu. Kan tidak, tidak tahu kemana ya. Nah itu makin dikeluarkan, makin banyak. Padahal saya ada temanya sebenarnya tidak ada ini. Tapi ini masih muka 5 lagi. Masih muka 5. Jadi mungkin, ya Allah, muka 5 aja 17 ini. Apalagi isinya, panas dan panas. Benar? Benar tidak? Kalau enggak kita lanjut 4 jam selama mau. Enggak mau kan? Maka ilmu itu makin dikeluarkan, makin bertambah. Beda kalau harta. Harta makin dikeluarkan, makin berkurang. Secara mohel ya. Beda utang-utang, makanya kan mana atau malu di sana kok. Kurang nawi ini. Harta yang sama sedangkan itu tidak berkurang, tapi bertambah. Nanti bersamanya apa nanti kehidupan bulan-bulan pasti nanti, tapi tidak pasti juga. Tapi secara tohir uang kalau dikeluarkan berkurang 100 ribu belanja 30 ribu beli sate pertama berkurang jadi 70 ribu. Ilmu masih dikeluarkan masih bertambah. Itu satu. Lebih mulia ilmu daripada harta. Kedua, al ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu yang akan menyelamatkan kamu, ilmu yang akan menolong kamu, ilmu yang akan menolong kamu. Kamu jangan pacaran. Kenapa? Pacaran itu haram, tidak boleh Allah. Ilmu haram. Kamu jangan korupsi. Kenapa? Tidak boleh di dalam ilmu korupsi itu haram. Karena ilmu selamat ya. Kamu jangan selingkuh. Apa? Kalau ini jadi kita terjadi pelakor. Kamu jangan pelakor, kalau laki orang jangan, itu haram, dosa besar di dalam agama Islam, namanya dajus. Apa itu dajus? Pengecut. Apa itu dajus yang pengecut? Yaitu istri atau suami, kalau laki atau binoran, itu namanya dajus. Siksaannya apa, Habib? Siksaannya, dajus itu jangankan masuk surga, cium bau surga aja kenapa? Nyium bau surga itu gak nyium ya? Jangan dipikir kalau kita nyium bau surga, itu surganya dekat-dekat. Kalau kita nyium bau sate, kira-kira satenya di depan kita, apa 50-an di sate? Kan dekat ya? Nyium bau bangke itu, kira-kira bangke itu di sekeliling kita, di sekitar kita, apa di Jakarta atau di bangke? Sekitar-kita, dekatnya. Kenapa tidak? Ada orang pakai minyak wangi, berarti orangnya di sekitar kita baunya. Kalau kita mau masuk surga, ya Allah, bau surga. Bentar lagi ya. Dan kita nyalakan bau surga. Ya dekatnya itu jalan lagi Pak, 500 tahun perjalanan. Saya dari jalan Kalimat, 4 jam aja kawan, 4 jam itu sudah penuh, sudah keluar. Ini 500 tahun perjalanan, itu baru nyoba kerja. Dan ini orang yang dari begini yang merebutasi orang, jahat kan Pak, nyumbang kerja aja kan gak? Berarti itu umur itu beribu tahun lagi dia berjalan. Saya dulu waktu saya rokok, saya nikah bapak istri saya. Ya iyalah saya pernah nikah sama istri orang. Istri saya tinggal di Pemalang, Jawa Tengah. Saya mau di Pasuruan. Saya tinggal di sini saya tinggal. Saya akan mobil itu berpindahan, wanita di Pasir Pasur. Malamnya saya tinggal di Cirebon. Akhirnya santri saya disebut pada ribut semua. Habis hari ini kan istri tinggal. Kenapa? Ada tugas dari polisi. Dia tinggal. Akhirnya kapan tugas? Sebulan sekali. Setiap awal bulan saya pulang pakai motor dari Pasuruan ke Pemalang kurang lebih kalau tidak ada istirahatnya 14 jam. 14 jam perjalanan. Habis itu saya nggak sanggup. Saya akhirnya setelah itu saya berjalan sampai ke Semarang, saya ingat dulu istirahat, baru saya sampai ke Semarang. Itu dulu itu 14 jam sudah sakit Bu, sudah capek jalan, ibu tinggal jalan kaki 3 jam. Tak kuat kaki ini 500 tahun perjalanan. Maka hati-hati lah yang pelapor dalam waktu yang harus yang menjalani. Nah itu harta ini untuk nyawanya kita, tidak boleh ngambil barang ini kenapa? Bukan punya kamu, hukumnya haram, dosa. Kalau harta, jadi ilmu, makin banyak ilmu yang kita miliki, makin selamat. Makin banyak ilmu yang kita miliki, makin selamat. Kalau harta, makin banyak harta yang kita miliki, makin berbentuk selamat. Makin banyak harta, berbentuk selamat. Makanya, orang yang kaya itu, dia selamat, itu langsung akan harta. Timpangkan ke radio Al-Bahjah, ke pondok Al-Bahjah. Biar apa? Biar selamat. Ada cerita, ada Imam Mahlil bin Dinar. Kenal Imam Mahlil bin Dinar? Pernah dengar namanya? Ada tokoh sufi namanya Mahlil bin Dinar. Ada Rasul. Ada tokoh sufi lagi sezaman sama Mahlil bin Dinar. Namanya Bishr bin Haris. Pernah dengar? Pernah dengar kan? Bishr bin Haris. Kalau Mahlil bin Dinar pernah dengar? Nah, rata-rata pernah Malik bin Dinar agak masyhur. Kalau Bishr bin Haris ini agak masyhur. Tapi dua-duanya ulama, sama-sama ulama, sama-sama tokoh suci. Kebetulan meninggalnya bareng. Akhirnya ada tokoh yang baik, namanya Zunnun al-Misri, sama-sama terkenal dari kota Mesir. Mimpi melihat Malik bin Dinar sama Bishr bin Haris lagi lari-lari berlomba siapa yang duluan masuk surga. Itu pintu surga mereka berdua lari. Siapa itu? Kata Zunnun al-Misri, ini yang masuk surga duluan Malik bin Dinar. Kenapa? Karena saya lebih kenal Malik Bishr itu apa? Kenal. Malik bin Dinar agak masuk, tapi kalau Bishr tidak. Ternyata yang masuk surga duluan meleset praduga tunun. Bukan yang Malik bin Dinar, tapi Bishr yang masuk duluan. Malah Malik bin Dinar ketinggalan jauh berpuluh kilo. Akhirnya ditanya sama tunun, wahai Malik, ya kamu dulu di dunia itu terkenal. Dikenal dibanding Bishr. Kenapa kamu bisa pelan masuk surga dibanding Bishr? Apa kata Malik bin Dinar? Ya, aku telat masuk surga dibandingkan Bishr. Kenapa? Karena aku tidak meninggalkan dunia ini kecuali aku hanya meninggalkan dua helai pakaian. Sementara di hari dia tidak meninggal kecuali meninggalkan satu helai pakaian. Beda satu baju telah berbeda. Padahal orang suci loh ini wali suwong orang suci hati orang suci itu tidak boleh kerampok. Ya, berarti kita itu tidak mesti mencuri kok. Tidak mesti mencuri baju. Tapi kan dihitap. Ini jubah kamu beli dari mana? Pakai duit apa? Kamu pakai di mana saja? Ya kalau pakai apa namanya ke masjid taklim, ya pakai ke mana? Pergi ke mall kan? Pergi ke mall malaikat. Ngapain kamu ke mall? Mejeng-mejengnya dia. Tanya, ini kamu beli baju di mana? Saya beli pakai di siapa? Beli duit apa? Bagaimana kamu belinya? Dompet saya buka, saya ambil lah malaikatnya. Ah, itu penting untuk pemalaikat. Terus kamu tanya kemana? Ke diskotik, mereka. Itu tanya. makanya kita dianjurkan beli pakaian yang muslim-muslimah. Ini yang baik-baik, koko, atau kaos dalam yang polos-polos, putih-putih, baju takwa. Kenapa? Karena pakai baju ini, gak mungkin saya masuk diskotik pakai baju ini. Gitu loh. Apa mungkin saya pakai baju ini langsung ngedek-ngedek gitu? Kan enggak. Gak mungkin saya pacaran pakai baju ini. Gak mungkin. Orang pacaran itu pasti pakai baju ini, sobek-sobek. Itu baju muslim, maka yang disebut baju takwa. Karena memakainya insya Allah akan bertakwa kepada Allah. Jadi kemarin tema, harta makin banyak makin berat kitabnya. Bisir sehari menang hanya karena berbeda satu baju. Nah kita setahun beli baju berapa kali bu? Bijir bitri 2 lembar, kerudung 2, baju sepatu dalaman 2, jilbabnya 2, gamis 2, meja 2, Idul Adha tambah lagi 2. Arisan tambah lagi 2. Maulid Nabi beli lagi baru. Masya Allah. Saya orang di sini sempur. Maulid Nabi juga saya sebutkan. Ibu-ibunya itu dari saya datang sampai saya punya ceramah. Ngomong cuma. Apa yang dia omongin? Tentu aku mahal ini. Saya beli di Singapura. Kamu beli mana? Saya beli Malaysia. Berapa dolar kau beli? Oh setiap 10 dolar. Murahnya 10 dolar. Ini saya beli 50 ringgit. Banyak-banyak kan. Saya bilang ini nak hadir kau. Anak bangga dengan harta. Habis itu bilang, hadir istrinya punya emas atau tidak? Oh, saya tidak tahu itu. Dia tahu yang emas saya lebih mahal 5 tahun. Jadi hadir pengajian tangan itu minta. Masya Allah, ini hadir pengajian apa arisan? Ada di sini? Hah? Oh, itu yang sudah emas. Masya Allah. Yang menutup di tangannya, jangan-jangan pakai emas. Bukan saya yang larang, tidak. Tapi kan kita hadir pengajian, betul? Pengajian masak mewah, mewah-mewah, pakai toa, pakai cap, masing-masing. Mau pengajian atau undangan? Maka Bapak Ibu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harta makin banyak akan bisa. Apa yang kau punya itu akan ditanyakan. Syukur kita punya baju, tapi digunakan untuk bertakwa kepada Allah, digunakan untuk sholat, digunakan untuk ngaji, digunakan yang baik-baik, ada yang saling. Tidak benar itu. Tapi kalau beli baju untuk pelakor, hati-hati. Nah, itu dua. Ilmu lebih baik daripada harta. Yang ketiga, ilmu akan menuntunmu. Sementara engkau menjaga harta, ilmu akan menjaga kamu. Sementara engkau menjaga harta, ilmu menjaga kita. Saya punya kejadian nyata. Di Pontianak itu ada wajahnya preman. Nah, nama aslinya saya enggak tahu, saya samarkan. Tapi nama panggilannya Lojeng. Nama panggilannya Lojeng. Ini bapaknya preman ini. Benar ini. Itu kebal itu. Wow, macam-macam maksiat dilakukan sama dia. Itu dibunuh orang kita, punya itu kebal. Digorong, itu kelebihan kita. Ibu hitam. Pokoknya sob, tidak ada yang berani sama dia. Masuk keluar masuk penjara, berapa kali ini? Ayo orang pada kapok, takut. Dia kerjaannya, rake-rake. Kalau ini jangan preman gitu. Apa banyak? Nagi-nagi gitu. Preman-preman gitu. Hah? Malah, ya. Palak, palak itu hantu berduri. Di palak pokoknya. Itulah pokoknya. Akhirnya ya kalau sudah namanya ajal ya. Dia mati dibunuh sama preman yang selevel sama dia, disembelih dengan 3 kali sembelihan di leher, di dada, sama di perut. Masih hidup begitu. Itu darah bersimbah, darah tidak ada satu orang pun yang mau tolong dia. Dibiarkan. Polisi ada dia. Pak Polisi itu orang mati. Biar dia mati. Sampai di dalam dia dalam penjara. Preman itu. Ya akhirnya mati juga. Ini dia. Dekat rumah saya. Dah ada yang berani sama dia, polisi nembak dia, peluru mandul, sakit kepala dia. Tapi dia ngomong sama saya dia teman, namanya Habib Muhammad Al-Atos. Dia bilang, saya ini kebal, saya ini hebat, dah ada yang berani sama saya. Iya, dan saya tak takut sama mereka mana. Orang ini kecil aja, itu dia berani. Dah ada yang berani, tapi dia ngomong, tapi saya hanya takut sama satu. Siapa? Saya hanya takut sama orang alim. Saya ganggu orang, tapi dia enggak berani ganggu Pak Ustaz. Saya ganggu istri orang, tapi kalau saya tahu dia istri Pak Ustaz, saya datang ke rumah Pak Ustaz, saya minta maaf, enggak berani saya. Itu hebatnya. Kenapa ilmu kepala saya hilang di depan orang lain, bingung saya. Yang saya bilang, ya gimana lah, ilah Ustaznya baca Al-Quran. Enggak kembali-kembali itu, ah, buku baca Al-Quran nangis itu loh, jeng. Itu dia bohongin. Enggak berani dia sama orang alim. Takut orang alim. Ya, orang alim makin tua. Orang kalau makin tua kan makin lemah. Ya, secara fisik tua itu lemah. Umur 60 tahun di alim panjo, lemah tua lemah. Sekarang sudah tua, betul ya? Jadi, tapi orang alim makin tua makin dihormati orang. Betul. Sama tidak? Orang alim makin tua, kita lihat fotonya lucu. Betul atau tidak? Ibu lihat buku saya, juga benar. Jangan lama-lama, nanti naksir. Buyur, buyur. Maka, itu orang alim. Makin banyak ilmunya, makin dijaga. Allah menjaga, ilmu itu menjaga. Tapi kalau harta, makin banyak harta, kita makin repot jaganya. Itu rumah gede kalau gak ada tanpa repot jaganya. Kita punya uang banyak, gak tahu kita, oh takut. Saya kalau orang kalau pakai emas, makin banyak emas ya, biar cantik, biar cakep, pakai emas, itu makin berbahaya loh. Kenapa? Makin besar persentasenya dirampok orang, betul atau tidak? Makin besar persentasenya dibegal sama orang, bawa tas yang mahal, itu makin banyak harta, makin besar pula, apa namanya? Makin repot juga kita menjaga. Jadi ilmu lebih mulia daripada, maka carilah penantu yang punya ilmu, jangan yang banyak harta. Nanti kok pakai maksudnya, karena tidak ada harta. Yang penting anaknya mau kerja. Apa kerjaannya? Jualan es cendol, Pak Ustaz. Lu apa malu gak saya menantu es cendol? Ternyata hafal Quran, langsung ambil itu. Orang yang hafal Quran, taat sama orang tua, rajin ngaji. Sholat malam gak pernah tinggal, masya Allah. Walaupun kerjaannya jualan es cendol, ambil cepat-cepat itu emas. Tapi walaupun dia orang kaya, mobilnya 10, rumahnya besar, tapi ngaji nggak orang tuanya tahu mati jompo mau ibu. Nanti ibu udah tua, nah ibu udah tua, akhirnya kata menantu ibu udah tahu mati jompo ya. Saya punya harta banyak tahu mati jompo. Jadi ada orang yang mau saya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Saya mau nanya apa? Begini Habib, mertua saya ini udah sakit stroke 6 bulan. Udah saya kasih makan disuapin, berak digeber, buang air dicebokin, semuanya ini macam-macam udah. Cuman saya enggak tahan udah 6 bulan ini. Lalu bagaimana? Saya kira dia nanya minta doa biar cepat sembuh. Emang pertanyaannya apa Pak? Saya mau nanya, boleh tidak saya suntik mati mertua saya? Suntik mati itu sebenarnya mahal, tapi dia orang kaya murah daripada saya repot-repot terus. Boleh tidak Pak saya suntik mati? Itu karena terlalu banyak harta tapi tidak punya agama, tidak punya ilmu. Tak cari saja yang ilmu. Jadi nanti kau orang yang ilmu dan hadir dalam sedikit ilmu. Al-Imam Ibn Syafa'i mengatakan Ar-Aita iza muni'at Ar-Aita iza muni'al marid. Apakah engkau tidak melihat jika orang yang sakit itu muni'al marid to'am al-ta'ayyam, mereka dilarang makan, mereka dilarang buat syarab, dilarang minum buat jawab dan dilarang dikasih obat selama 3 hari berturut-turut. Ya Allah, apakah mereka akan mati? Kata Imam Muslim. Al-Imam Muslim mengatakan, tidak akan kau lihat, itu orang yang sakit, kalau dia dikasih makan, minum obat 3 hari, dia akan mati apa tidak? Jangankan orang sakit, orang sehat, tidak makan 3 hari, mati gitu kan? Kuat kan sampai 3 hari? Kuat. Itu orang yang berpaka, kalau bala, murid-muridnya mengatakan, iya Imam, pasti mati. Maka kata Imam Muslim, kata Mikael Walu, begitulah hati. Apabila hati itu tidak dikasih makanan 3 hari berturut-turut, maka dia akan mati. Apa makanan hati? Makanan hati adalah ilmu. Sekali lagi, makanan hati Jadi ibu selama 3 hari gak pernah dengar ilmu, gak ada pengajian ilmu, gak tahu masuk ke majelis ilmu, maka hati sakit bisa mati. Kalau hati sudah mati, bisa sehat, gak masuk-masuk. Ada orang nasihat itu orang lain, bukan saya. Dikasih nasihat, menolak, sombong. Kenapa? Hatinya sudah mati. Tidak dihilangkan dengan kehilangan doa. Oleh karena Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadirlah majelis ilmu di mana pun berada. Jangan sampai lebih daripada 3 hari. Kalau 3 hari enggak hadir majelis ilmu, cari majelis ilmu. Biar apa? Biar hati kita hidup. Kalau hati kita hidup, kita dengan nasihat itu jangan itu makasih kok Bapak sudah nasihatin saya. Itu hati hidup. Tapi kalau hati mati, ibu jangan gitu. Apa kamu masih kecil mau nasihatin saya? Ah, itu hati mati namanya itu. Kalau hati hidup, ya Allah makan ini, ini sudah nasihatin saya. Terima kasih. Ini apa berhadap ibu? Maka itu. Kalau ini mana dari dadah ibu? Kita mak-mak sibuk masak, sibuk begini, sibuk begitu. Ah, Al-Bahja memberi solusi. Kita punya radio, radio itu 10.89 AM Bogor. Tinggal beli radio, minta belikan lagunya, Pak, belikan saya radio, putar surat saya, tek, dengar ada buyanya dia. Sambil makan ikan asin, nasi goreng, dengar lagi. Enak radio, kalau saya di sini, kita mesti pandai di sini nonton. Kita sebentar, saya di sini. Jangan cepat ya, kalau enggak, saya dengar. Siap-siap itu, kroni, obrolan lagi. Harus cepat gini, Masya Allah. Kalau tadi enggak, bahwa takutnya lagi jalan putar radio, lagi kerja putar radio. Belilah HP yang ada radio, tapi kok HP yang ada. Beli yang radio yang ada AM, putar. Insya Allah setiap hari kita dikasih ilmu, maka setiap hari hati kita dikasih makan. Kalau hati kita dikasih makan, hati kita akan hidup. Kalau hati kita hidup, kita mudah menerima nasihat. Sholat nikmat, nikmat Allah. Tapi kalau hati sudah mati, begitu imam takbir, Allah Akbar, bacanya apa? Tabihi marah dikala Allah, ya Allah, kenapa hati yang mati? Sakit yang mati. Imamnya lama sujud, saya sujud, ada lama ini, pusing kepala. Lama, nanti mau sujud, mau mati kan? Itu kan hatinya mati. Begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak datang, jangan masuk saya. Mereka yang sibuk cari ini yang insiden, masya Allah, baliklah. Saya masih sempat pulang pagi, masih duduk-duduk, ternyata ada lebih besar pahalanya daripada saya. Kawan-kawan yang berhenti, doakan semoga mereka sebagaimana mereka menolong agama Allah, semoga Allah menolong agama, menolong keluarga mereka. Ikan kerumah, ikan kerumah. Jika kau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Dan juga kawan-kawan, insya Allah sebentar lagi akan berdiri pondok pesantren Al-Bahjah, di mana Cibu Bulak, desa Cibu Bulak. Karena insya Allah bangunan sudah siap, insya Allah mudah, pokoknya 2 tingkat, kapan nantinya ada, insya Allah khusus untuk menghafal Al-Quran. Jadi bagi bapak ibu, anaknya yang pengen kok hafal Al-Quran, bisa ditaruh ke peserah bahagia. Tapi gak ada hormatnya deh, nanti anak saya gak bisa cari makan untuk mengajar ijazahnya. Jangan takut, orang yang hafal Al-Quran, hidupnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan hidupnya pak, matinya dia dijaga oleh Allah. Orang yang berkata, jenazah nekal, jangankan badannya, kukunya dia tidak usah. Jangankan kukunya, kain kafannya dia tidak usah. Jangankan kain kafannya, peti mati tidak usah. Kenapa? Hafal takut, matinya dia dijaga, apalagi hidupnya tidak usah takut. Orang yang berkata, hidup, ustaz yang hafal orang yang hidup, kok. Gak ada cerita masuk orang ustaz mati kelaparan. Ada cerita kakek profesi ngaji mati kelaparan. Gak ada ceritanya ustaz hidup kelaparan. Gak ada. Kalau ustaz hidup rakus ada. Tahu gimana? Detali boleh gak ceramah tempat saya? Boleh. Tapi uploadnya bisa juta ya. Jemputnya mobil Innova. Ada ini apa-apa? Ini silah. Kalau saya paham itu. Ini namanya tidak kona'ah, rakus. Maka dia selalu miskin terus. Baru dapat kafe satu, keluar satu, kelapar. Saya harus beli satu, kelapar ini. Kesih rambu, satu, kelapar. Kesih dibuat, dia untuk mengalahkan segala cara. Tanda dapat tambahan uang untuk beli satu, kelapar ini. Bagaimana caranya? Korban sedikit tahunnya. Ya, ustaz, kayaknya ada kerjaan lagi. Atau juga bekas, ini air. Di bekas air udah saya jual 100.000 mau rumput orang. Bisa aja. Nah, itu namanya ustaz dunia. Dia kasih ada sih. Ya, yaudah. Bukan, kalau ada melapor dunia. Alhamdulillah tidak ya. Ada. Saya demi Allah. Saya sumpah. Saya juga urus pondok pesantren Al-Bahjah yang 4 di Pontianak sana. 1.000 rupiah tidak pernah saya makan. Maka jadi itu juga ya. Ya, saya kerja, penghasilan saya, mau apa-apa saja, bukan saya sombong, sehari 2 N. Penghasilan saya sehari 2 N. 2 N gorengan. Kenapa? Oke, sudah. Yang penting bisa hidup. Bener kan? 2 N gorengan. Yang penting bisa hidup. Karena kan ada Ustaz, malu saya jual gorengan. Masa Ustaz jual gorengan? Ah, itu penyakit hati. Akhirnya dia ceramah dijadikan bisnis pakai amplop. Nah itu dah apa yang disampaikan Allah dari dalil tidak akan bermanfaat. Itu saya tidak mau. Saya ingin apa yang disampaikan ini bermanfaat, bisa diamalkan sehingga dapat pahala. Saya juga dapat pahala. Saya di kuburan bisa beristirahat tidur juga dapat transfer pahala dari ibu-ibu sekalian. Amin. Kata guru saya, Abu yang harus Harun, dunia itu bukan tempat istirahat, tapi tempat istirahat kita adalah di kuburan nanti. Di kubur kita akan hidup dengan tenang. Jadi kita persiapkan tempat istirahat yang baik. Jangan sampai tempat istirahat kita tidur yang tidak nyenyak, karena mimpi hidup kita di dunia itu. Jadi, kawan-kawan, maka siapkanlah tempat tidur yang baik. Datang ke Al-Bahjah, saya ingin menyiapkan tempat tidur yang baik, Pak Ustaz. Saya harus apa? Nanti kawan-kawan kita akan mengarahkan. Apa saya harus keluar uang? Tidak, kami yang minta uang. Tidak ada. Apa pernah kita minta uang? Tidak pernah. Minta datang ke pondok karena ibu tujuh doakan karena itu selesai. Itu saja. Kalau ibu doa, dikabulkan oleh Allah SWT, lalu lahir dari tempat itu ulama-ulama yang ikhlas, yang langsung berjamaah, selama ulama itu ada, selama penuh itu ada, selama itu pula ibu dapat pahala. Mumpung kodoknya belum jadi, rame-rame datang sana, tentu bangunannya gilus-gilus. Nah, mudah-mudahan gilus-gilus ceboknya itu. Nanti dia dikira orang gila, bukan. Kita gilus kodoknya sambil didoa, didoa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam itu datang dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan pembacaan doa. Cukup dengan doa kepada masjid. Subhanallah wa bihamdika. Hadir benda teman-teman. Ajar kepada tetangganya. Setuju? Setuju enggak? Karena saya ada itu. Baik, hadir. Enggak apa-apa aja. Tapi dia enggak mau hadir deh. Yang penting kita ngajak dulu. Datang alhamdulillah, enggak datang ya sudah. Gitu ya, bapak-bapak yang juga jadi guru dakwah. Kita tinggal bicara apa, deh? Maka kita ngajak orang-orang hadir. Hadir dulu. Insyaallah bulan depan kita akan membahas tema yang lebih menarik. Amin. Insya doakan mudah-mudahan saya panjang umur, saya sholat subuh nggak dibaca orang. Darah kita ini orang gila, ini pura-pura jadi gila, subuh-subuh bawa barang sebenarnya. Datang dibaca pasti gitu orang. Ya, kalau dia dibaca melawan kan tidak. Mudah-mudahan, mudah-mudahan sih. Tapi insya Allah kalau orang membaca saya, wah tapi pasti nggak jadi baca. Jadi insya Allah itu dari saya punya media sosial. Facebook saya Habib Ali Al-Hidwan, Instagram saya Habib Ali Al-Hidwan, YouTube saya Habib Ali Al-Hidwan. Jadi di sana ada beberapa video saya, silahkan ditonton, mudah banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Hidwan itu marga saya Habib, ada Habib Mahdi Al-Gab, ada Habib Bishik Bishihab, ada Habib Ali Al-Kator, saya Al-Hidwan, bukan saya mu'alaf. Ada yang bilang Habib bin Mu'alaf ya? Kok ada Habib Mu'alaf? Itu Al-Hidwan itu masuk Islam juga ya? Bukan Al-Hidwan itu warga saya. Saya ceramah paling penting kali Al-Hidwin. Ada panggil Al-Hidwin macam-macam. Kenapa orang itu susah kan menipu nama saya? Al-Hidwan itu warga saya. Dipelajar dari Al-Hidwin, Habib Mu'alaf. Wala bukak loh Al-Hidwan. Itu bukan dari saya. Itu dari datuk saya. Namanya Habib Umar bin Ahmad Al-Hidwan. Ini lebih panjang. Ya insya Allah nanti pertemuan berikutnya saya ceritakan. Mudah-mudahan ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.